dan kunyah beliau Abu Abdurrahman. Sama dengan kunyah siapa? Kemarin, sahabat yang kemarin. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sama kunyahnya. Abdullah ibnu Umar dan juga Abdullah ibnu Mas'ud. Kunyahnya sama. Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud Al-Hudali. Itu kabilah beliau. Nisbatan ke kabilah Hudal, kabilah beliau. Di sini Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau menjelaskan di dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ahadu as-sabiqin al-awwalin wa aslama qadiman wa hajara al-hijratain, termasuk dari orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam dari kalangan al muhajirin. Bahkan dikatakan beliau hajara al-hijratain, dalam arti hijratain apa? Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Di dalam surah At-Taubah apa? Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalika al-fawzul 'adzim. Termasuk di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Jadi orang-orang yang pertama-tama, ya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam dari kalangan al-muhajirin dan juga dari kalangan al-ansar. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha kepada mereka dan mereka pun telah ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu ayat yang membantah akidah Syiah. Ini salah satu ayat yang membantah akidah Syiah Ar-Rawafid yang di mana mereka itu mengkafirkan Abu Bakar dan juga Umar, padahal mereka itu minas sabiqin al awwalin minal muhajirin wal ansar. Mereka itu orang-orang yang tidak berakal. Allah Subhanahu wa taala berkata radhiyallahu anhum wa radu'an, malah dikatakan kafir. Orang-orang yang tidak berakal mereka itu. Jadi termasuk di antaranya siapa di sini? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Wa syahida badran wal masyahida ba'daha. Naam, jadi beliau selalu berghazwa. Jadi pertama-tama beliau ghazwa bersama Rasulullah di ghazwa apa? Badr. Di ghazwa Badr. Kemudian ghazwa-ghazwa yang berikutnya setelah ghazwa Badr yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di situ juga Abdullah bin Mas'ud ikut serta. Jadi selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam di dalam ghazwah-ghazwahnya. Tidak semua sahabat, ya. Tidak semua sahabat yang ikut serta di dalam semua ghazwah-ghazwah Rasul. Jadi kadang-kadang ada udzur yang syar'i, kadang-kadang ada yang ditugaskan oleh Rasulullah tugas ini dan tugas itu. Tetapi di sini dijelaskan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an beliau ikut serta di dalam ghazwah-ghazwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam semuanya. Walazaman nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tentunya beliau selalu bersama Rasulullah. Di sini mulazamah, mulazamah. Apa mulazamah? Selalu bersama Rasulullah. Karena itu beliau sering meriwayatkan atau banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi seperti itu, ya. Kalau kita ini ingin menjadi orang yang berilmu, secara khusus untuk asy-syabab, syabab thullabul ilm, pemuda-pemuda yang penuntut ilmu, apabila ingin mendapatkan ilmu syariat, hendaklah lazim al-masyayikh, selalu bersama al-masyayikh, selalu bersama al-ulama. Ya, jangan jauh. Kalau jauh dari al-ulama, tidak akan mendapatkan ilmunya. Jauh dari ilmu. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin. Di antaranya apa? Wa suhbatu ustadi. Tidak akan mendapatkan ilmu, Anda tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Di antaranya adalah bersahabat dengan ustadz, bersama ustadz, selalu bersama ustadz, selalu bersama syekh, selalu bersama guru. Akan mendapatkan ilmu. Bukan selalu bersama internet. Ya. Atau cukup dengan kitab-kitab yang dia baca. Tidak bisa. Harus berguru, bukan hanya berguru. Harus selalu bersama gurunya. Nanti ada waktunya. Untuk dia menjadi mubaligh, untuk dia menjadi da'i, untuk dia menjadi ustaz, untuk dia menjadi alim, ada waktunya. Ya, jangan terburu-buru. Zaman sekarang kan terburu-buru, mau cepat-cepat jadi ustaz. Apapun adanya gitu ya. Yang ada ilmunya juga apa adanya. Wa umatnya apa adanya. Semuanya serba apa adanya, setengah matang semua. Jadi dijelaskan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau lazaman nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana sahibun alaihi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau selalu membawa kedua sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi beliau yang menyediakan untuk Rasulullah memakai sendalnya itu, kemudian diletakkan pada tempatnya dan lain sebagainya. Jadi selalu bersama sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Ini khidmahnya Abdullah bin Mas'ud. Khidmahnya Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau ingin berkhidmah kepada Rasulullah. Beliau ingin melayani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya di samping itu ada yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala an, yang di mana beliau, tentunya Anas bin Malik itu bisa kita katakan bahwa ibunya telah mewakafkan Anas untuk Rasulullah. Jadi tidak kemana-mana itu Anas. Selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ah, di sini Abdullah bin Mas'ud tidak ingin kehilangan. Beliau juga ingin ikut serta, ingin memiliki peran di dalam khidmah dan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau selalu membawa sandalnya sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, sampai-sampai dikatakan sahibu na'alain nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa haddatha 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallama kasiran, naam. Jadi banyak hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Kemudian dijelaskan juga wa'an Umar wa Sa'ad bin Mu'atun, yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Jadi kadang-kadang Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis Rasulullah dari Umar bin Khattab. Begitu juga kadang-kadang meriwayatkan hadis Rasulullah dari Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala an. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa tidak ada kesombongan di antara para sahabat Rasulullah. Jadi apabila Abdullah bin Mas'ud tidak mendengar hadis itu langsung dari Rasulullah, beliau mendengarnya dari siapa? Dari Umar bin Khattab, diriwayatkan an Umar bin Khattab. Enggak ada gengsi. Ada apa? Sama-sama sahabat. Saya sahabat, Umar sahabat. Saya sahabat, Sa'ad bin Mu'ad juga sahabat. Tidak ada seperti itu di dalam kehidupan Abdullah bin Mas'ud secara khusus. Ini amanah ilmiah. Amanah ilmiah. Jadi kadang-kadang kan seperti itu kan. Di antara zumala. Ya, di antara zumala atau teman-teman di satu tingkatan. Atau di majelis ta'lim. Di majelis ta'lim yang selalu mereka hadiri. Misalnya Al-Akh Wahyu. Al-Akh Wahyu tidak hadir. Ya, dalam majelis ta'lim ini. Pada hari ini misalnya. Yang hadir Al-Akh Yusuf. Kalau antum ingin meriwayatkan. Ini contoh-contoh. Contoh ya. Apa yang saya sampaikan, riwayatkan dari Yusuf yang mendengarnya. Jangan dikatakan kita ini sama-sama satu majelis ta'lim. Ada apa pakai Yusuf segala an Yusuf. Langsung aja an Farhan. Ini amanah ilmiah ya. Amanah ilmiah. Antum dengar dari siapa? Dari si ustadz itu langsung. Apa dari itu kadang-kadang ada kesalahpahaman. Ini yang sering terjadi hadirin yang dirahmati Allah. Si ustadz menyampaikan A yang difahami B. Kemudian dia meriwayatkan itu ke temannya. Dan temannya langsung meriwayatkan apa yang ia dengar dari temannya itu, tapi langsung kepada ustadznya. Padahal temannya salah faham, salah mendengar. Bukan antum ya. Salah faham, salah mendengar. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Itu dari zaman dahulu seperti itu. Dari zaman imam-imam empat mazhab seperti itu. Kadang-kadang yang dikatakan oleh Imam Syafi'i lain, dan pengikutnya mengatakan lain. Di zaman sekarang juga seperti itu. Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, tetapi pengikutnya berkata yang berbeda. Jadi amanat ilmiah di antara para sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, apabila beliau tidak mendengar hadis Rasulullah secara langsung, beliau mendengarnya dari Umar atau dari Sa'ad bin Mu'adz, maka beliau meriwayatkan dari sahabat yang mendengar hadis itu. Wa rawa anhu ibnuhu Abdurrahman wa Abu Ubaidah. Abu Ubaidah anaknya juga ya. Bukan Abu Ubaidah ibn Jarrah, bukan. Abdurrahman, kita katakan kunyahnya siapa? Abu Abdurrahman. Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Beliau juga meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah dari ayahnya. Ini juga salah satu contoh dari kehidupan yang indah. Di antara para sahabat Rasulullah, bagaimana mereka itu saling meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Si anak meriwayatkan hadis Rasulullah dari ayahnya. Ada lagi yang cucu, ya, yang cucu meriwayatkan hadis Rasulullah dari ayahnya, kemudian ayahnya dari ayahnya lagi. Itu terjadi di antara para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Ini dalil, ini bukti, ini petunjuk bahwa mereka itu benar-benar menghargai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai-sampai diriwayatkan turun-menurun. Jadi kayak warisan gitu. Nah, kalau di zaman sekarang ini hadirin yang dirahmati Allah, banyak sekali dari saudara-saudara kita yang meremehkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan kadang-kadang si saudara kita itu dai dan dia tidak begitu peduli terhadap hadis-hadis Rasulullah. Sampai-sampai ketika meriwayatkannya salah. Jadi itu tidak pantas bagi seorang dai. Kemarin ya, atau beberapa hari yang lalu, ada seorang yang berkata apa? Qala al-Imamul Ghazali, ya, qala al-Imamul Ghazali, "Laisal ghina an kasratil mal, wa innamal ghina ghinan nafs." Kita katakan, ya fulan, barakallahu fik. Ini hadis Rasulullah. Rasulullah yang melafadzkan itu. Nisbatkan ke Rasulullah. Bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam laisal ghina an kasratil arad, dalam arti al mal, wa innamal ghina ghinan nafs. Jadi kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Betul, Imam Ghazali mengatakan seperti itu, tapi Imam Ghazali juga meriwayatkan dalam arti yang ditulis oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya misalnya Ihya Ulumuddin tentang hadis itu dinisbatkan kepada Rasulullah. Kok tiba-tiba dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali? Jadi seakan-akan itu kata-kata Imam Al-Ghazali. Rasulullahnya mana? Bahkan ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi seperti itu ya. Seperti itu. Jadi harus kita perhatikan secara khusus kalian ini ya. Secara khusus kalian ini yang Masya Allah yang aktif di majelis-majelis ta'lim, di masjid yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, tolong diperhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Bagi yang mampu menghafalnya, tolong dihafal. Apabila lupa, silahkan untuk meriwayatkan hadis itu dengan maknanya, dan ini dibolehkan oleh jumhur ahli hadis. Kita riwayatkan hadis itu, kita jelaskan hadis itu dengan maknanya, terus kita nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, dan lebih afdal kita akhiri dengan au kama qala Rasulullah, atau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini manhaj. Ini manhaj, ini metode kehidupan para sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in yang harus kita fahami dengan benar dan juga yang harus kita contoh. Begitu juga dikatakan telah meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud ibnu Akhih. Siapa ibnu Akhih? Sepupunya. Yang bernama siapa? Abdullah bin Utbah. Coba bayangkan. Tadi siapa? Anaknya, kemudian sepupunya. Wa mar'atuhu Zainab As-Saqafiyah. Istrinya juga. Istrinya Abdullah bin Mas'ud juga meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Perhatikan coba. Ini keluarga yang bahagia, keluarga yang kita sering dengar apa namanya mawadda warahma, mawadda warahma, kenyang kita udah sama mawadda warahma itu. Apalagi dalam khutbah nikah ya, mawadda warahma, jazakallah khair, mawadda warahma. Tapi bagaimana caranya untuk mendapatkan mawadda warahma ini? Ini diantaranya. Diantaranya ini dalam arti apa? Memperhatikan, memahami, saling meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Si Zainab ini tahu dari mana? Hadis-hadis Rasulullah itu. Tahu dari mana? Dari suaminya, Abdullah bin Mas'ud. Nah, pertanyaannya hadirin yang dirahmati Allah. Kalian Masya Allah sering mendengar hadis-hadis Rasulullah yang kalian fahami, yang kalian ketahui. Apakah pernah suatu hari menghadiahkan hadis Rasulullah kepada istri? Hah? Datang dari majelis ta'lim, wahai istriku fulanah yang cantik, yang aku cintai. Ada hadis Rasulullah yang aku dengar tadi dari Ustaz Fulan bin Fulan, dan beliau menyatakan bahwa hadis ini sahih. Maknanya seperti ini. Nah, ini kata-kata berapa menit hadirin yang dirahmati Allah? Berapa menit? Taruhlah 1 menit, 2 menit. Akan menurunkan rahmat di rumah antum. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala langsung turun. Ini kata-kata yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi la yamtiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jangan diremehkan yang namanya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang kita fahami atau apa yang kita ketahui, kita ajarkan kepada istri kita dan juga anak-anak kita sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah itu, atau beliau menjelaskan hadis-hadis Rasulullah yang beliau ketahui kepada anak-anaknya dan juga kepada istrinya. Wa akhan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam bainahu wa baina Sa'd bin Mu'adz ba'da al-hijrah. Naam. Jadi kita semua mengetahui dari sirah Rasulullah, ketika Rasulullah melaksanakan hijrahnya setelah beliau tiba di kota Al-Madinah, apa yang beliau laksanakan? Langkah yang pertama apa? Membangun masjid sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua apa? Mempersaudarakan antara al-muhajirin dan juga al-ansar. Nah, kita jelaskan bahwa Abdullah bin Mas'ud ini dari kalangan Al-Ansar, dari kalangan Al-Muhajirin, afwan, dari kalangan Al-Muhajirin. Siapa saudaranya ini dari kalangan Al-Ansar? Sa'ad bin Mu'ad. Jadi Rasulullah mempersaudarakan antara Abdullah bin Mas'ud dari kalangan Al-Muhajirin dengan Sa'ad bin Mu'ad dari kalangan Al-Ansar. Wa huwa awwalu man jahara bil Qur'an bi Makkah. Na'am. Abdullah bin Mas'ud orang yang pertama yang mengeraskan suara membaca Al-Qur'an di kota Makkah. Jadi orang yang pertama atau sahabat yang pertama yang mengeraskan suaranya membaca Al-Qur'an di kota Makkah adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala di dalam sunannya dengan sanad yang sahih, apa beliau katakan, man ahabba an yaqra al-Qur'an ghadban kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati Ibni Ummi Abd. Barang siapa yang suka ingin membaca Al-Qur'an ghadban kama unzil fresh seperti yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Jibril dan juga seperti yang diturunkan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, hendaklah ia membacanya sesuai dengan bacaan Ibnu Ummi Abd, dalam arti sesuai dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Ini kesaksian dari Rasulullah. Ini kesaksian dari Rasulullah bahwa bacaan Abdullah bin Mas'ud sesuai seperti bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La ilaha illallah. Dan juga termasuk dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yang menjelaskan tentang keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an adalah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika para sahabat tertawa dengan goyangan tubuhnya. Goyangan tubuh Abdullah bin Mas'ud digoyangkan oleh angin. Angin keras. Ser, Abdullah bin Mas'ud kurus. Goyang tubuh Abdullah bin Mas'ud. Wallahu alam ya, wallahu ta'ala alam. Ada yang sering kita dengar itu ketika beliau memanjat pohon apa? Kurma. Kemudian betisnya itu kan kecil. Kemudian para sahabat tertawa ketika melihat betisnya. Wallahu ta'ala alam tentang riwayat itu. Cuman yang dijelaskan oleh Imam Ahmad di sini, lama dhahika as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum min tamayulir rihi bihi. Jadi sahabat, para sahabat tertawa kenapa? Karena ada angin kencang yang berhembus, tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud itu goyang. Jadi tidak bisa menahan tubuhnya karena kurusnya. Radhiyallahu ta'ala an. Tertawa para sahabat. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Lahu wa asqalu indallahi yaumal qiyamati mizanan min ukhud. Sungguh Abdullah bin Mas'ud di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud pak, berapa kilo? Hah? Sangat berat. Gunung Uhud itu besar. Dan Abdullah bin Mas'ud timbangannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi jangan kalian tertawa. Ini apa namanya, teguran yang tidak langsung ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam begitu caranya. Tidak mengatakan, "Hei, ada apa kalian semua ini tertawa mengetawakan Abdullah bin Mas'ud? Dia ini lebih afdal daripada kalian. Kalian ini belum ada apa-apanya. Tidak bisa membaca Al-Qur'an. Coba tuh Abdullah bin Mas'ud bacaannya seperti bacaanku." Tidak seperti itu. Rasulullah tidak menghina para sahabatnya sama sekali. Rasulullah sangat amat sangat mencintai para sahabatnya ridwan Allah taala alaihim ajmain. Tetapi karena mereka bukan orang-orang yang maksumin, para sahabat bukan orang-orang yang maksumin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendidik mereka. mengarahkan mereka ke jalan yang baik dan dengan caranya sallallahu alaihi wa alihi wasallam tanpa menghina atau mencela seseorang satu orang pun dari para sahabatnya ridwanullah taala alaihim ajmain. Pada suatu hari, hadirin yang dirahmati Allah, ini sebagai penutup dari biografi Abdullah bin Mas'ud. Pada suatu hari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim ya, di dalam sahihnya. Pada suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam memanggil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kepada Abdullah bin Mas'ud, Iqra' alai. Bacakan Al-Quran kepadaku. Abdullah bin Mas'ud berkata, Aqra'u alaika wa alaika unzil. Aku membaca Al-Quran kepadamu, wahai Rasulullah. Sedangkan Al-Quranul Karim diturunkan kepadamu. Ini akhlaknya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Jadi beliau ini tidak ingin, jadi seakan-akan kalau beliau baca, Rasulullah mendengar, seakan-akan yang menjadi guru itu Abdullah bin Mas'ud. Betul enggak? Rasulullah muridnya. Ah, karena itu, beliau berkata seperti ini. Aqra'u alaika wa alaika unzil. Aku membaca kepadamu sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Sungguhnya aku suka apabila aku mendengar Al-Quran dibacakan oleh orang lain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tentunya sami'na wa ata'na. Beliau membaca Al-Quranul Karim mulai dari awal surah An-Nisa. Dari pertama surah An-Nisa. Faqara'tu An-Nisa. Hatta idza balaghtu, sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 41 dari surah An-Nisa yang berbunyi apa? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Artinya apa? Maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir di hari kiamat nanti? Idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Apabila kami mendatangkan dari setiap umat syahid, saksi, yaitu rasulnya. Jadi setiap umat rasulnya yang menjadi saksi. Wajina bika ala haula'i syahida. Dan kami akan mendatangkanmu wahai Muhammad akan menjadi saksi, kamu akan menjadi saksi di hari kiamat nanti atas perbuatan mereka semua. Umat-umat itu semua. Di sini ada khitab, ada seruan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam langsung. Dan terbayang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam dan wallahu taala alam bagaimana keadaan nanti di hari kiamat. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Kuf au amsik." Cukup sampai di sini, jangan dilanjutkan. Bingung Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat wajahnya sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, beliau berkata, "Faraaitu ainaihi tadrifan." Aku melihat kedua matanya sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam mengeluarkan air mata. Ini akan terjadi, hadirin yang dirahmati Allah. Akan terjadi di hari kiamat nanti. Di hari yang amat sangat dahsyat. Di ayat yang lain. Atau di hadis yang lain sebelum kita sebutkan ayatnya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Apa kata Rasulullah? Yud'a Nuhun alaihi salam yaumal qiyamah. Nabi Allah Nuh alaihi salam akan dipanggil di hari kiamat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata kepadanya. Setelah dipanggil, Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata kepadanya. Hal balagta, apakah kamu telah menyampaikan syariatku kepada umatmu? Fayaqulu na'am. Iya ya Allah, sudah aku sampaikan. Fayuqalu li ummatih. Kemudian umatnya ditanya, hal ballagakum, apakah Nuh telah menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian? Apa kata mereka? Ma atana min nadir. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada kami yang memberikan peringatan kepada kami. Ingkar 100%. Di hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka dan mereka ingkar 100%. Tidak ada. Satu orang pun tidak ada ya Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya lagi kepada nabinya Nuh alaihi salam. Man yashhadulak. Siapa saksimu wahai Nuh? Bahwa kamu telah menyampaikan agamaku kepada umatmu. Apa kata Nabi Allah Nuh alaihi salam? Muhammadun wa ummatu. Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dan umatnya. Kita akan menjadi saksi di hari kiamat nanti hadirin yang dirahmati Allah. Kita tahu dari mana? Nabi Allah Nuh telah menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Nabi Allah Ibrahim telah menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Nabi Allah Musa, Isa dan lain sebagainya, mereka semua sudah menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat mereka masing-masing. Kita tahu dari mana? Dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka tidak layak. Tidak layak bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah yang akan menjadi saksi di hari kiamat nanti, tidak mengetahui isi Al-Quran. Jauh dari Al-Quranul Karim. Jauh dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dari kisah-kisah para nabi alaihimussalatu wassalam. Jauh dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Itu tidak layak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fayaqulu Muhammadun sebelumnya, fayaqulu Muhammadun wa ummatuh, di dalam hadis ini, fayashhaduna annahu qad dallaq, fadzalika qauluhu ta'ala. Ini makna firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Dan demikianlah kami jadikan kalian, wahai umat Muhammad, umat yang wasat. Umat yang menengah, umat yang adil, umat yang pilihan. Sebaik-baik umat. Kita ini hadirin yang dirahmati Allah. Bayangkan, kita ini umat nomor satu. Umat nomor satu. Siapa yang memilih kita? Kok tiba-tiba kita bisa menjadi umat nomor satu ini? Bisa menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sayyidul bashar wal anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih kita hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ini sebagai umat yang wasat, sebagai umat yang menengah, sebagai umat yang adil, sebagai umat yang pilihan. Litakunu syuhada'a ala nas. Agar kalian akan menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ini ayat ada kaitannya dengan surah An-Nisa tadi. Dengan ayat surah An-Nisa tadi. Ayat berapa? 41 yang kita baca tadi. Kita akan menjadi saksi atas perbuatan umat-umat yang terdahulu. Nah, kesaksian kita itu kita dapatkan dari Al-Quranul Karim. Wa yakunur rasulu alaikum syahida. Dan di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam akan menjadi saksi atas perbuatan kalian. Terakhir hadirin yang dirahmati Allah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Beliau wafat di kota Al-Madinah pada tahun 32 Hijriah, wallahu taala a'lam. Ini sedikit biografi tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Hadis ini hadirin yang dirahmati Allah, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, ini hadis yang penting. Hadis yang penting. Jadi di dalamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam menjelaskan tentang tahapan penciptaan Allah subhanahu wa taala manusia, bagaimana Allah subhanahu wa taala menciptakan manusia, tahapan-tahapannya. Kemudian di dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama menjelaskan pentingnya untuk kita beriman terhadap takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan fulan termasuk dari ahli surga atau fulan termasuk dari ahli neraka. Ya, tidak bisa secara zahir untuk kita vonis. Secara zahir untuk kita vonis di dunia, ya, di dunia kita vonis fulan bin fulan karena amalnya yang salihah maka dia akan masuk ke dalam surga. Difonis seperti itu, tidak. Atau sebaliknya, fulan bin fulan karena maksiatnya yang luar biasa dia itu akan menjadi penghuni neraka. Tidak bisa seperti itu. Itu urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa jadi di akhir hayatnya yang saleh itu murtad, keluar dari dalam agama Islam, kemudian meninggal dunia, masuk ke dalam neraka. Dan juga bisa jadi orang yang ahli maksiat itu di akhir hayatnya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taubatnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Dan contohnya banyak. Kemudian meninggal dunia masuk ke dalam surga. Intinya kita harus beramal. Kita harus beramal, kita harus beramal dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk amal baik kita ini diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita selalu ditetapkan di atas agamanya subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk menyombongkan diri. Untuk menyombongkan diri. Tidak bisa hadirin yang dirahmati Allah. Jadi sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata bahwa haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa huwa as-sadiqul masduq. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sedangkan ia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adalah as-sadiq, orang yang jujur, orang yang benar, wal masduq, dan yang dibenarkan. Itu maknanya as-sadiq al-masduq, as-sadiqul masduq. Apa kata Rasulullah? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari nutfah dalam bentuk air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian dijadikan 'alaqah, yaitu segumpal darah. Mithla dhalik, seperti itu. Nanti akan kita ketahui maknanya. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian 'alaqah itu dijadikan segumpal daging, mudghah. Mithla dhalik, seperti itu. Thumma yursilullahu ilaihil malak. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikatnya kepada janin tersebut. Fayanfukhu fihi ruh. Malaikat itu meniupkan nyawa, masukkan nyawa di dalam janin itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkannya untuk menulis dan menetapkan 4 perkara. 4 kalimat dalam arti disini 4 perkara. Yaitu tentang rizkinya, yang pertama. Yang kedua tentang amalnya, amal soleh atau amal yang buruk, mana yang banyak, mana yang sedikit, mana yang pertama, mana yang terakhir dari amal-amal itu semua. Itu yang kedua tentang amalnya. Yang ketiga tentang ajalnya. Yang keempat, syaqiyun au sa'id. Orang ini adalah orang yang syaqi. Dalam arti orang yang syaqi, orang yang sesat, atau orang yang sa'id, orang yang bahagia. Sesat di dunia dan juga di akhirat. Apa bahagia di dunia dan juga di akhirat. itu semuanya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua ketika kita masih di dalam rahim ibu kita, hadirin yang dirahmati Allah. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibahas, diimani. Diimani. Soalnya kalau mau dibahas, mau dikritik, ya sudah, jangan ada yang beramal sana. Betul enggak? Jangan ada yang beramal, jangan ada yang kerja, ngapain kerja? Jangan ada yang bergerak, hancur kehidupan ini. Dalam surah Al-Anbiya apa? Ayatnya ini sering kita sampaikan. La yus'alu amma yas'alu wahum yus'alun. Jadi jangan ditanya tentang perilaku-perilaku Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wahum yus'alun, mereka yang akan ditanya, si manusia ini yang akan ditanya. Jadi kita katakan, wahai manusia yang sering mengkritik atau membicarakan tentang takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Antum yang akan ditanya di hari kiamat nanti. Bukan antum yang bertanya tentang takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan ini semua? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ini semua, ada apa untuk kita ini? Beramal, bekerja dan lain sebagainya, maka itu tidak ada manfaatnya. Apa kata Rasulullah ketika pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh sebagian para sahabatnya? I'malu, beramallah. I'malu, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi setiap orang di antara kalian akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Jadi apabila ia min ahlil jannah, apabila orang itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sa'id, dari orang yang bahagia, penghuni surga, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal salih. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal salihah, amal-amal yang salihah. Jadi apabila ia ingin menghadiri majelis ta'lim, ia menghadiri majelis ta'lim dengan ikhlas dan semangat, bukan tidur. Kayak yang tidur kita husnudzon karena capek tadi. Pada kerja ya, husnudzon kita. Enggak apa kalau merem-merem sedikit, tapi kalau ngorok wudu kan batal wudu. Jadi begitu juga apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk hambanya bahwa dia itu min ahli nar, penghuni neraka, maka akan dimudahkan baginya itu maksiat-maksiat wal iyadu billah. Tetapi jangan dikritik tentang takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dirahmati Allah. Ini perkara yang ghaib. Ini perkara yang ghaib. Dasar ghaib itu apa? Hah? Dasar ghaib itu apa? Iman. Betul enggak? Sudah kita sampaikan kan? Surga ada atau tidak? Neraka ada atau tidak? Allah Subhanahu wa taala ada atau tidak? Tentunya ada. Pernah kita lihat? Pernah kita ketahui? Pernah kita cium? Pernah kita rasakan? Tidak pernah. Ini semua ghaib. Dasarnya iman. Kalau dimasukkan ke akal, binasa itu manusia. Bukan pintar, binasa. Bukan pintar tetapi binasa, sesat dan menyesatkan. Apa yang mau dia pikirkan? Sesuatu yang tidak bisa dia lihat, sesuatu yang tidak bisa dia rasakan, yang belum pernah dia lihat, ini harus diimani. Begitu juga takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala secara umum. Dan juga hadirin yang dirahmati Allah, ibadah kita di dunia ini kita laksanakan bainar raja'i wal khauf. Dalam arti ar-raja' wal khauf, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjombongkan diri. Secara umum kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda husni dhanni 'abdi falyadhunna bima syaa. Aku sesuai pada prasangka hambaku kepadaku. Maka terserah hambaku ingin berprasangka kepadaku apa. Kalau dia berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang baik, segala kebaikan. Dari segala ujian dan cobaan yang dia terima. Sekali lagi ya. dari segala ujian dan cobaan yang ia terima, dia selalu berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang akan dia dapatkan biiznillah segala kebaikan dunia dan juga segala kebaikan akhirat. Tetapi kalau merotes, kalau dia pernah merotes Allah subhanahu wa ta'ala pada suatu hari, kenapa kok ini seperti ini? Kenapa kok ini seperti ini? Kenapa kok ini seperti ini? Hati-hati. Ini dia sudah berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan tidak menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak rela, tidak riba terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, nas'alullah salamata wal afiyah, bisa jadi segala keburukan dunia dan akhirat yang akan ia dapat. Dan juga akan kita bahas, insyaAllah akan kita jelaskan dari hadis ini, di pertemuan yang akan datang, tentang proses penciptaan ini. Jadi kalau secara zahir nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah juga 40. Betul enggak? Secara zahir kan seperti itu kan? Jadi berapa hari semua? Sampai si janin itu berbentuk daging. Berapa hari? 120 hari. Dan ini pendapat yang marju. Ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat yang mengatakan itu semua terjadi dalam 40 hari. Atau 42 hari. Intinya tidak lebih. Nanti akan kita jelaskan dari riwayat-riwayat yang lain. Yang ada di dalam Sahih Muslim. Dan juga dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian kita kaitkan itu semua dengan apa yang dijelaskan oleh ahli medis, insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Insyaallah sampai di sini cukup. Mudah-mudahan apa yang kita pahami pada malam hari ini dan juga apa yang kita dengar ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.